Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin. A'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini. Masih dalam menyebutkan beberapa tulisan atau di antara tulisan Syekh Badr ibn Muhammad al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau juga menulis sebuah risalah ringkas setelah pertemuan sebelumnya kita selesaikan pembahasan atau penyebutan oleh beliau hafizahullah tentang usulul khawarij, prinsip-prinsip sesat kaum khawarij teroris. Maka di kesempatan yang lain beliau juga menulis sebuah risalah ringkas yang juga masih ada keterkaitan dengan permasalahan ini. Hurmatu qatlin nafsi, diharamkannya melakukan upaya bunuh diri atau yang diistilahkan dengan al-intihar, membunuh diri, melakukan bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri sendiri dalam upaya untuk juga bisa mencelakakan yang lainnya. Nah, beliau menyebutkan hafizahullah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man walahu wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah dan salawat serta salam kepada Rasulnya alaih salatu wassalam dan keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fa inna qatlan nafsi al-ma'ruf bil intihar min a'zami adh-dhunubi allati harramatha syari'atul islamiyyah. Sesungguhnya membunuh jiwa sendiri yang dikenal dengan al-intihar, ya, yakni membunuh diri, melakukan bom bunuh diri, ini termasuk dosa yang paling besar yang syariat Islam ini telah mengharamkannya. Nah, wa huwa kabiratun minal kaba'ir, dan ini merupakan dosa besar. Ini permasalahan yang cukup penting Sehingga jangan sampai ada yang menyatakan atau memahami bahwa melakukan bom bunuh diri itu merupakan bagian dari ibadah seseorang kepada Allah yang bisa diberikan ganjaran pahala seperti yang dilakukan oleh mereka kaum Khawarij, melakukan pengeboman, bom bunuh diri, ya, dengan mengatasnamakannya sebagai jihad atau bagian dari jihad fi sabilillah dalam keadaan Islam berlepas diri darinya. Beliau melanjutkan, qala al-Hafiz Adz-Dzahabi fi kitab al-Kaba'ir, berkata al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya al-Kaba'ir, al-kabiratul khamisatu wal 20, dosa besar yang ke-25. Qatala nafsahu wa hiya min a'zamil kaba'ir. Seseorang membunuh dirinya sendiri dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Nah, lalu beliau di sini hafizahullah melanjutkan, wa qatlun nafsi bighairi haqqin mukhalifun limaqasidish syari'atil islamiyah, dan membunuh jiwa sendiri, membunuh diri dengan wa qatlun nafsi bighairi haqqin, dan membunuh jiwa dengan tanpa hak, yakni sama saja apakah dirinya sendiri ataukah jiwa orang lain. Nah, dia bunuh jiwa orang lain dengan tanpa hak, ini menyelisihi maksud dari syariat Islamiyah, ya, menyelisihi syariat Islam. Faqad ja'atin nususu bitahrimi dhalik, di mana nas dari Al-Quran demikian pula sunnah telah datang menunjukkan tentang diharamkannya amalan tersebut, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Artinya menunjukkan ini maksiat, ini kemungkaran, ini dosa besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati kalian, dan barang siapa yang melakukannya dengan penuh permusuhan dan kezaliman, maka kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka, dan Allah, dan yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang dari manusia ini mereka membunuh diri-diri mereka sendiri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang zahirnya bisa menyebabkan jiwa itu celaka, bisa menimpakan kemudaratannya, bisa menimpakan kemudaratan pada jiwa tersebut cepat atau lambat, maka perbuatan tersebut diharamkan. Naam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, menyebutkan tentang sifat mereka hamba-hamba Allah yang saleh, dan mereka tidak pula membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan haknya. Ya. Naam. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang taat kepada Allah, mereka meninggalkan dosa besar ini, yaitu membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan haknya, hakul Islam. Naam. Telah banyak penyebutan atau pembahasan tentang jiwa-jiwa yang diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yahillu damu imru'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi syahadatain, ya, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nafsu bin-nafsi," jiwa dibalas dengan jiwa, yakni qisas. Dia membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja dalam kondisi ia tahu, maka dibalas dengan qisas. Tentunya yang melakukannya adalah waliul amr, pemerintah, penguasa. Naam, ya. Naam. An-nafsu bin-nafsi, ya. Jiwa dibalas dengan jiwa. Naam. Kemudian seorang yang sudah menikah lalu kemudian dia berzina, naudzubillah, ya, ini juga yang kedua, ya, menyebabkan darahnya hadar, ya, diterapkan hukum baginya ketika dia telah menikah dan berhubungan dengan di dalam pernikahan yang sah, lalu kemudian naudzubillah dia terjatuh ke dalam perzinahan. Naam, ya, asyaikhun zani, seorang yang sudah menikah lalu kemudian dia berzina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, seorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, meninggalkan agamanya. At-tariku lidinihi, dia murtad, keluar dari Islam, meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin. Ini juga menyebabkan, ya, diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Nah, ini beberapa jenis yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya bahwa selama jiwa tersebut tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk membunuhnya atau untuk menimpakan kemudaratan kepadanya. Diharamkan di dalam Islam. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan, An Jundub radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jundub radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bihi juriha jurhun fajazi'a fa akhadha sikinan fa khazza bihi yadahu. Dahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara orang-orang sebelum kalian seseorang yang dia tertimpa luka, ya, lalu kemudian dia berkeluh kesah, dia merasa lemah, fa akhadha sikinan, lalu dia mengambil sebuah pisau, fa khazza bihi yadahu, lalu dia memotong dengan pisau tersebut ke tangannya, fama raqa adam hatta mata, lalu kemudian tidaklah darahnya itu berhenti sampai ia meninggal, yakni dia membunuh dirinya sendiri, melukai dirinya, ya, ingin mempercepat kematiannya, tidak sabar dengan luka yang mengenai tubuhnya, maka dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia mengambil pisau lalu melukai tangannya dengan pisau tersebut dan darah terus mengalir sampai meninggal. Naam, qala Allah taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis ini hadis qudsi, badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Hambaku ini telah mendahuluiku dengan jiwanya, yakni dia membunuh dirinya sendiri. Dia mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, padahal manusia ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia ini adalah milik Allah, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk menghilangkan jiwanya, meskipun itu jiwanya sendiri. Karena sesungguhnya manusia ini milik Allah. Sehingga orang ini, dia mendahului ketetapan Allah, dia mendahului apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginya untuk tidak membunuh dirinya, dia bunuh dirinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, badarani 'abdi binafsihi, hambaku ini telah mendahuluiku dengan jiwanya, haramtu 'alaihil jannah, aku haramkan atasnya jannah. Subhanallah. Naam, membunuh jiwanya sendiri menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya jannah. Lalu bagaimana bisa untuk kemudian dikatakan membunuh diri, ya, melakukan bom bunuh diri ini bisa kemudian mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi, bertentangan dengan hadis ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan hadis yang lain. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala juga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi, maka besi tersebut nanti berada di tangannya, dia terus-menerus menusukkannya ke perutnya di dalam neraka jahannam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khalidan mukhalladan fiha abadan. Nah, ya. Ancaman yang begitu keras, kekal di dalamnya. Nah, menunjukkan ya waktu yang sangat panjang baginya untuk mendapatkan siksaan tersebut. Naudzubillah, membunuh dirinya sendiri dengan besi menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan besi tersebut di hari kiamat di dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abadan. Kemudian beliau melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menyatakan, beliau bersabda, "Wa man qatala nafsahu bisummin fasammahu fi fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan." Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka racun itu nanti akan berada di tangannya, di mana dia sedikit demi sedikit terus meneguk racun tersebut di dalam jahannam. Tentunya racun dari nar, dari jahannam, yang tidak dapat kita bayangkan naudzubillah pedihnya dan sakitnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalidan mukhalladan fiha abadan. Naam, ancaman yang sangat keras. Jadi dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat penting, bahwa jiwa seorang muslim itu begitu terhormat, begitu terpelihara, tidak diperbolehkan untuk dihilangkan dengan tanpa hak, meskipun itu jiwanya sendiri. Tidak boleh baginya untuk membunuh dirinya sendiri. Membunuh jiwa termasuk dirinya sendiri, termasuk perkara membunuh jiwa atau menghilangkan jiwa dengan tanpa hak. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa segala bentuk yang bisa mencelakakan dirinya sendiri cepat atau lambat, yang bisa mengancam tubuhnya, apakah seluruh hidupnya bisa mengakhiri kehidupannya, atau bisa yang mencelakakan bagian-bagian dari tubuhnya, bisa membahayakan keselamatan otaknya, jantungnya, paru-parunya, atau yang semisalnya, yang itu nampak, yang itu zahir, diketahui. Nah, maka ini hukumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan dirinya tersebut, hukumnya diharamkan. Nah, diharamkan berdasarkan nas Al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan ini. Keumuman hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam menunjukkan terhadap hal tersebut. Naam. Ya. Meskipun tidak ada nas khususnya. Ya. Naam. Sebagian mereka subhanallah makan paku. Ya. Dalam acara pertunjukan, misalnya kuda lumping misalnya, atau yang semisalnya, makan paku, hukumnya haram. Sama saja apakah dia tetap hidup dan tidak termudaratkan dengannya ataukah tidak? Nah, ataukah termudaratkan dengannya? Dia celaka ataukah tidak? Hukumnya haram karena itu bisa mencelakakan dirinya. Makan balon lampu misalkan, ya. Nah, ataukah misalnya merokok, ya. Nah, ini bisa mencelakakan. Bahkan ini ketetapan yang tidak hanya saja kaum muslimin meyakininya, ya. Nah, bahkan di negeri kafir pun mereka mengakui bahwa rokok itu bisa mencelakakanmu. Nah, bahkan sekarang tingkatan ancamannya lebih tinggi, ya, rokok membunuhmu. Nah, ya, Sampai disebutkan, ditulis di iklan-iklannya. Ini menunjukkan kesepakatan manusia tentang bahayanya rokok tersebut. Dan bisa mencelakakan, bisa membunuh seseorang. Cepat atau lambat. Sehingga dari sini menunjukkan perkara tersebut diharamkan. Ya. Nah, apakah bahaya tersebut datang ataukah tidak? Segera ataukah lambat? Nah, selama perkara tersebut secara zahir nampak, ya, akan membahayakan dirinya, mendatangkan kemudaratan di saat itu secara langsung ataukah nanti, ya, maka perkara tersebut diharamkan. Apabila dia meninggal di atasnya, na'udzubillah, dengan sebab perkara tersebut, maka berarti dia bisa termasuk ke dalam hadis ini. Na'udzubillah, nas'alallah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Al-Hafidz An-Nawawi beliau menyebutkan wa bawwabalahu An-Nawawi fi syarh Muslim, dan dibuat bab oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah hadis ini dalam syarah Muslim, babu ghilzu tahrimi qatlin nafsi ta qatlul insani nafsahu, bab kerasnya diharamkannya membunuh jiwa sendiri, ya, bab kerasnya pengharaman seseorang membunuh dirinya sendiri. Nah, lalu beliau rahimahullah menyebutkan hadis ini yang menunjukkan bahwa membunuh jiwa adalah perkara yang diharamkan. Kemudian beliau melanjutkan di sini, hafizahullah, An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allah bihi yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya nanti di hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Nah, artinya dia disiksa di hari kiamat sesuai bentuk siksaan yang dia berikan untuk dirinya, yang dengannya menyebabkan dia meninggal. Ya, na'udzubillah, membunuh dirinya dengan bom, meledakkan dirinya. Na'udzubillah, hadis ini menyebutkan bahwa di yaumil qiyamah, ya, akan disiksa dia di hari kiamat sesuai meninggalnya. Ya, nas'alallaha lana wa lakumul afiyata wassalama. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut maksiat. Ini apabila dia membunuh dirinya sendiri. Lalu bagaimana lagi, nas'alallaha lana wa lakumul afiyata wassalama, apabila dengan sebab perkara tersebut dia juga memudaratkan orang lain, dia membunuh jiwa yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih keras lagi ancamannya, telah kita sebutkan beberapa di antaranya. Nabi Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam Al-Qur'an telah menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia tahu itu mukmin, tapi dia sengaja membunuhnya. Ya, dia tahu itu muslim, tapi memang dia sengaja untuk mencelakakannya, sengaja dia untuk membunuhnya. Dibangun di atas pemikiran sesatnya bahwa ia telah kafir, keluar dari Islam, ya, lalu kemudian dia membunuhnya, dia mencelakakannya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, yakni tinggal dalam waktu yang sangat lama, menunjukkan begitu kerasnya ancaman bagi seorang yang membunuh muslim, ya, dengan sengaja. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah mempersiapkan untuknya adab yang besar, siksaan yang berat, yang besar. Nah, ini menunjukkan dosa besar, ya, jiwa seorang muslim itu sangat terpelihara, terhormat. Nah, ya, jangankan berupa perbuatan, segala sesuatu yang bisa mencelakakannya pun diharamkan di dalam Islam. Ya. Nah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man marra fi syai'in min masajidina waswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid bikafihi an yusiba ahadan minal mustam falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikafihi an yusiba ahadan minal muslimina min habi syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mara fi syai'in min masajidina wa aswaqina, barang siapa yang melewati masjid-masjid kami atau dia lewat di pasar-pasar kaum muslimin, artinya dia melewati tempat yang ramai, tempat keramaian di mana di situ ada kaum muslimin, dia lewati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dia membawa anak panah. Ya, kita mengetahui bahwa anak panah itu bagian depannya ada besinya yang tajam yang telah diasah, mudah untuk melukai atau menggores setiap benda yang tertimpa padanya, yang menimpanya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melewati masjid kami atau ke pasar kami, pasarnya kaum muslimin, yakni tempat keramaian, ya, dan dia membawa anak panah, maka hendaknya dia tahan atau dia genggam dengan tangannya bagian tajamnya tersebut, ya. Nah, an yusiba ahadan minal muslimina min habi syai', jangan sampai menimpa seorang saja dari kalangan kaum muslimin dari benda tajam tersebut. Lihat adab Islam. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati agar tidak menimpakan mudarat kepada kaum muslimin. Bawa senjata tajam, bawa pisau, misalnya bawa tombak, misalkan, ya. Nah, dipegang lalu melewati kaum muslimin, maka dijaga, ditutup, dilindungi kaum muslimin dari tertimpa benda tajam tersebut. Kalau tidak ada penutupnya, misalkan, tidak ada sarungnya, misalkan, pisau tersebut, ya, yang dia ingin menggunakannya untuk satu keperluannya, misalnya, tidak ada penutupnya, sementara dia melewati tempat keramaian kaum muslimin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tahan, dia pegang bagian ujungnya tersebut dengan tangannya, sehingga jangan sampai menggores kaum muslimin, menyebabkan darah mereka tertumpah. Naam, ya. Coba lihat, ini padahal tidak sengaja pun dia dilarang. Naam, jangan sampai dia biarkan terhunus sampai mengenai di antara kaum muslimin meskipun tanpa sengaja. Pegang dengan tangannya, kalaupun luka dia sendiri yang terluka, tidak melukai yang lainnya. Naam. Ini. Naam. Dijaga darah kaum muslimin tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhi bi hadidatin, ya, fa innal malaikata tal'anhu wa tayanzi'a wa in kana khawli abi wa ummi. Siapa yang mengangkat senjata tajam besi untuk saudaranya, dia isyaratkan untuk saudaranya senjata tersebut, yakni dia ancam saudaranya dengan senjata tajam tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat melaknatnya sampai dia kembali meletakkan senjata tersebut, meskipun yang diancam itu saudara kandungnya sendiri, meskipun main-main, diharamkan, apalagi serius. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, menunjukkan terhormatnya dan berharganya darah seorang muslim, tidak dihalalkan untuk ditumpahkan tanpa hak. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan satu pembahasan, hukmu tasmiyatil amaliyatil intihariyah bi amaliyatin jihadiyah au amaliyatin istishhadiyah. Hukum memberikan nama, menamai perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan peledakan ini, meledakkan diri sendiri, melakukan bom bunuh diri. Hukum menamai perbuatan tersebut dengan amaliyatin jihadiyah, ya, operasi jihad atau operasi untuk mendapatkan gelar syuhada, gelar syahid. Naam, ya. Ini kata mereka operasi jihad sehingga tidak dinamakan bunuh diri, kata mereka. Sehingga mereka menghasung, ya, pengikutnya, orang-orang yang sepemahaman dengan mereka untuk melakukannya, ya, untuk melakukan tindakan tersebut, bom bunuh diri. Nah, dengan memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan gelar syahid, akan mendapatkan jannah, ya. Padahal amalan mereka amalan maksiat yang nanti akan disebutkan sebagaimana telah beliau singgung sebelumnya. Hafizahullah taala. Beliau mengatakan, yusammi ba'dun nasil amaliyatil intihariyah bil amaliyatil jihadiyah awil amaliyatil istishadiyah. Sebagian manusia mereka menamakan tindakan bom bunuh diri atau membunuh diri sendiri ini dengan nama operasi jihad atau operasi untuk mendapatkan gelar syahid. Nah, beliau mengatakan, wahada qaulun batil zahirul butlan. Ini ucapan yang batil, yang jelas kebatilannya. Fa innal amaliyatil intihariyah laysat minal jihad fi syai. Ya, minal jihadi fi syai. Karena sesungguhnya perbuatan membunuh diri sendiri, mengebom diri sendiri, ini bukan bagian dari jihad sedikit pun. Bal hiya minal af'alil muharramati syar'an. Bahkan ini termasuk perkara atau perbuatan yang diharamkan secara syar'i. Fa idza dhanna hadzal intihari alladhi yufajjiru nafsahu annahu yataqarrabu ila Allah ta'ala biqatli nafsihi faqad akhta'a wa lam yusib. Apabila seorang yang melakukan bom bunuh diri ini menyangka yang dia meledakkan dirinya dengannya, dia membunuh dirinya dengan tindakannya tersebut, apabila dia menyangka bahwa ia sedang bertakarub kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah dengan membunuh dirinya sendiri, maka sungguh dia telah salah, ya, dan tidak benar. Wa syabaha bi fi'lihi fi'la ahli al-jahiliyyati alladhi yataqarrabuna ila Allah bi fi'lil muharramat. Dan dia telah menyerupai dengan perbuatannya tersebut dengan perbuatan ahlul jahiliyah yang mereka suka beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang diharamkan. Kebiasaan ahlul jahiliyah dahulu, mereka beribadah kepada Allah dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perkara yang diharamkan lalu menyatakan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mereka ahlul bidah. Ya, di antaranya kaum khawarij. Ya, mereka beribadah kepada Allah dengan maksiat, dengan membunuh jiwa-jiwa mereka sendiri, dengan melakukan bom bunuh diri. Ya, atau dengan bentuk membunuh orang lain, membunuh kaum muslimin, atau menumpahkan darah-darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan, dan itu maksiat, mereka menjadikannya taqarrub kepada Allah, upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah yang diistilahkan dengan kebid'ahan, beribadah kepada Allah dengan kemaksiatan, beribadah kepada Allah dengan yang bukan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemaksiatan. Beliau melanjutkan, qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi masail al-jahiliyah, berkata al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam masail jahiliyah, al-mas'alatul khamisatu wa thalathun, permasalahan yang ke-35. Beliau menyebutkan dalam risalah atau dalam kitab beliau ini amalan-amalan kaum jahiliyah, ya, yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah sebelum Islam, agar kemudian kaum muslimin mengenalinya, agar kemudian kaum muslimin menghindarkan diri darinya, jangan sampai mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Salah satu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitabnya tersebut pada permasalahan yang ke-35 At-ta'abbudu bikashfil aurat. Mereka ahlul jahiliyah beribadah kepada Allah dengan membuka auratnya. Coba lihat, beribadah kepada Allah dengan membuka aurat. Nah, ya, padahal membuka aurat maksiat. Lah, mereka beribadah kepada Allah dengan membuka aurat. Kaqawlihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Al-ayah. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, yakni ahlul jahiliyah dahulu, apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, mereka mengatakan, kami telah mendapati ayah-ayah kami berada di atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk melakukannya. Qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada perbuatan keji. Tidaklah memerintahkan untuk mengamalkan melakukan perbuatan keji, perbuatan fahisyah. Ayat ini, ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, berkenaan seperti yang disebutkan oleh ulama tafsir, diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, ini berkenaan tentang mereka ahlul jahiliyah ketika mereka tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Ya. Nah, mereka telanjang. Tawaf di Baitullah Ka'bah dalam kondisi tidak berpakaian. Nah, ya. Ini kebiasaan mereka ahlul jahiliyah. Nah, meskipun amalan ini dibangun di atas bentuk mereka ingin mensucikan Ka'bah, tetapi berlebih-lebihan melakukan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa kalau tawaf di Baitullah, coba lihat, ini orang-orang jahiliyah dahulu yang kufar, namun mereka mengagungkan negeri haram, mereka mengagungkan Ka'bah. Coba lihat. Nah, mereka ini ahlul jahiliyah, kita mengetahui ketika Ka'bah itu rusak, ketika terkena banjir, mereka bersepakat untuk membuat perbaikan pada dinding Ka'bah tersebut. Dan mereka sepakat bahwa harta yang mereka kumpulkan harus harta yang jelas-jelas diketahui kehalalannya. Subhanallah, coba lihat ahlul jahiliyah, mereka mengagungkan Ka'bah. Nah, padahal mereka musyrikun. Nah, mengagungkan Ka'bah. Nah, akhirnya dikumpulkan biaya tersebut, namun biayanya kurang. Ya. Nah, mereka membuat seperti dinding Ka'bah yang ada di zaman sekarang. Oleh karena itu, hijr itu termasuk bagian dari Ka'bah. Ya, dahulu tidak dibangun dalam pembangunan tersebut karena kekurangan biaya. Oleh sebab itu, seorang yang tawaf, jangan dia memotong kompas melewati atau masuk ke dalam hijr tersebut, yang ma'ruf disebut hijr Ismail. Ya, al-hijr. Nah, jangan dia potong hijr tersebut karena itu bagian dari Ka'bah. Taib, syahidnya bahwa ahlul jahiliyah dahulu mereka memuliakan Ka'bah. Di antara bentuk memuliakan Ka'bah mereka, yang ini sifat berlebih-lebihan, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kebidahan, kemungkaran, bahwa tawaf di Baitullah menurut mereka harus menggunakan pakaian yang suci, yang tidak boleh, yang tidak pernah seseorang melakukan dosa dengannya. Berarti pakaiannya harus baru, karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Berarti kata mereka, tawaf di Baitullah harus menggunakan pakaian yang baru, yang tidak pernah seseorang melakukan dosa dengannya. Ya. Kalau tidak dihadiahkan atau tidak diberikan oleh penduduk Makkah pakaian tersebut, maka mereka lebih memilih tawaf di Baitullah dengan telanjang. Nah, perbuatan keji. Ketika mereka ditanya tentang perkara tersebut, coba lihat jawabannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami sungguh telah dapati ayah-ayah kami berada di atasnya, dan Allah perintahkan kami untuk melakukannya. Berarti mereka meniatkan amalan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal maksiat. Ya. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasalam, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada perbuatan keji. Allah tidak memerintahkan seseorang untuk melakukan dosa. Ya. Naam. Intinya bahwa mereka ahlul jahiliyah beribadah kepada Allah dengan perbuatan dosa. Kemudian beliau melanjutkan, wa faraqa bainal jihad fi sabilillah alladhi syara'athu syari'atul islamiyah wa bainal intihari alladhi haramathu syari'atul islamiyah. Dan tentunya berbeda antara jihad di jalan Allah yang disyariatkan oleh Islam ini dengan perbuatan membunuh diri, melakukan bom bunuh diri yang diharamkan oleh Islam, oleh syariat Islam. Naam. Walihada afta ulama'ul ummah bi hurmati hadhil amaliyatil intihariyah. Dan oleh sebab itulah para ulama umat ini mereka memfatwakan diharamkannya perbuatan ini, perbuatan membunuh diri dengan melakukan bom bunuh diri. Wa annaha qatlu nafsin bighairi haqqin, dan ini termasuk membunuh jiwa dengan tanpa hak meskipun jiwanya sendiri diharamkan. Naam. Wa mimman afta bihurmatiha, dan termasuk ulama yang memfatwakan diharamkannya, Al-Allamah Ibnu Baz, Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, wal-Allamah Ibnu Utsaimin, wal-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh, wal-Allamah Al-Wahidan, wal-Allamah Al-Fauzan wa ghairuhum min ahli al-ilmi wal fadl. Ya, ini beberapa ulama, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah meninggal dan menjaga dan memelihara mereka yang masih hidup. Rahimahumullahul jami'. Ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah menunjukkan bahwa amalan yang mereka perbuat itu merupakan dosa dan tidak termasuk bagian dari Islam sedikit pun. Lalu bagaimana bisa untuk kemudian menisbahkannya kepada Islam, apalagi sampai menyatakan ingin mendapat jannah dengannya? Na'udzubillah, melakukan amalan ini dosa, perbuatan dosa besar. Bahkan lebih buruk lagi ketika mereka melakukannya di negeri haram, ya, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kaum khawarij, kaum teroris, ya. Nah, ya, subhanallah, Madinah dan Makkah, negeri haram, negeri yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kehormatannya, yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Dajjal laknatullah alaih tidak mampu masuk ke dalam Makkah dan Madinah tersebut, yang dijaga setiap pintu-pintu masuknya oleh para malaikat. Dajjal tidak akan masuk ke dalamnya. Ketika nanti turun di akhir zaman, Dajjal laknatullah alaih tidak akan mampu masuk ke dalam negeri haram Makkah dan Madinah. Ini mengisyaratkan bahwa Makkah dan Madinah akan selalu menjadi negeri kaum muslimin, akan menjadi selantiasa dijaga oleh Allah, ya, menjadi negeri kaum muslimin sampai tegaknya hari kiamat. Akan selalu Allah Subhanahu wa taala pelihara berdasarkan nas hadis ini, zahir dari hadis ini. Nah, Dajjal tidak masuk ke dalamnya, tidak mampu masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan negeri tersebut negeri muslim, yang menunjukkan bahwa akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Ini sekaligus membantah mereka, dan telah disebutkan banyak penyebutan mereka, bantahan kepada mereka, ya, yang disebutkan oleh ahlul ilmi, ya, yang mereka mengkafirkan kaum muslimin sampai penduduk Makkah dan Madinah pun mereka kafirkan. Nah, bertentangan pemahaman sesat mereka tersebut dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana bisa seseorang melakukannya dan ingin mendapatkan gelar syahid padanya? Lebih buruk lagi, ditambah lagi, ya, amalan yang mereka lakukan yang menunjukkan kesesatan mereka, mereka memberikan gelar orang-orang yang melakukannya sebagai syahid. Dosa di atas dosa, kesalahan bertumpuk, ya, menggelari pelaku-pelaku khawarij teroris tersebut, khawarij tersebut, sebagai seorang syahid, seorang yang mati syahid. Naam, ya. Naam. Jumat kemarin seperti yang disebutkan, ya, ketika gembong teroris yang telah ditewaskan oleh Naam TNI, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan kepada mereka. Naam, seluruh aparat negara, negeri ini dan pemerintahannya. Nah, setelah ditewaskan, lalu kemudian jenazahnya hendak dimakamkan, subhanallah, pemerintah masih berlaku baik, memberikan jenazah tersebut kepada keluarganya. Naam. Ya. Naam, diserahkan. Subhanallah, penduduk satu kampung di daerah tersebut ya menyambut jenazah tersebut dengan tulisan ya, spanduk ya, selamat datang syuhada Poso. Naam, ya. Gembong teroris di Poso yang telah di ya, tembak mati, ditewaskan ya di beberapa hari sebelumnya ya. Naam, Santoso Abu Wadda. Naam, ketika jenazahnya dikirimkan ke kampungnya atau ke kerabatnya, disambut oleh masyarakat sekitar, diberikan gelar syuhada Poso. Subhanallah, padahal seorang khawarij, berpemahaman khawarij, teroris, tidak pantas untuk dibela, apalagi diberikan gelar syuhada, syahid ya. Dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Tidak diperbolehkan untuk memberi gelar syahid kepada seseorang kecuali yang ditetapkan nasnya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi SAW, bahwa ia meninggal di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW ya. Naam, ya, diberikan gelar syahid. Nah, di dalam nas itu diperbolehkan. Selebihnya apabila tidak ditetapkan nasnya, maka tidak diperbolehkan, karena syahid asyhadah itu termasuk perkara gaib, tidak mampu seseorang ketahui kecuali dengan nas ya. Nabi SAW pernah ketika beliau mendaki Uhud ya, gunung Uhud berguncang, lalu beliau mengatakan utsbut Uhud ya. Naam, ya, fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai bukit Uhud, sesungguhnya yang berada di atasmu ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang syahid, yakni Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma, karena di saat itu mereka berempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Utsman dan Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, demikian ma'asyiral ikhwah azan wa, tidak diperbolehkan untuk diberikan gelar syahid kecuali yang ditetapkan oleh nas ya. Nah, sehingga tidak boleh untuk dibela ya. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan la'anallahu man awa muhditsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melindungi pelaku kejahatan. Dalam bacaan yang lain, man awa muhdatsan, Allah melaknat seseorang yang ridha dengan kebidahan, ridha dan rela menerima, membela kesesatan. Nah, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini yang membela kesesatan, terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, membela kebidahan, terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan mereka yang melakukannya ya, yang mengatasnamakannya sebagai syariat Islam, mengatasnamakannya sebagai jihad fi sabilillah, padahal itu kemaksiatan besar, dosa dari dosa-dosa besar, pelanggaran syariat, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan menjaga kita sekalian, menjaga kaum muslimin dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggaruniakan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin ya, untuk kemudian berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya, berada di atas kebaikannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menghadapi benda tajam kepada manusia? Nah, Taib. Maksud mungkin pertanyaannya, seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut, ya, mengangkat atau mengisyaratkan, mengancam seseorang dengan benda tajam dan ini diharamkan, kalau dia bertobat, apakah diterima taubatnya? Jawabannya na'am, diterima taubatnya. Dosa apapun yang seorang itu lakukan, apabila dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Apabila wanita pergi safar tanpa mahram, seperti melakukan ibadah haji atau umrah, apakah hukum ibadah tersebut? Naam. Seorang wanita melakukan safar, ya, tanpa disertai dengan mahram atau tanpa disertai suaminya, maka ini maksiat, ya, ini perbuatan maksiat. Naam. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adih mahramin. Aukamakala sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia melakukan perjalanan safar sehari semalam, ya, tanpa disertai dengan mahramnya. Nah, ya, artinya perbuatannya adalah maksiat. Namun apa hukum ibadah tersebut? Ya, ibadah tersebut hukumnya, para ulama mereka menyebutkan ibadah tersebut sah. Namun dia berdosa, ya, dia melakukan umrah atau haji, ya, seorang wanita tanpa disertai dengan mahram, ya, apabila seluruh rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji, seluruh rukun dan na'am, syarat-syarat dan rukun-rukun haji itu semua terpenuhi dan kewajiban-kewajibannya, maka hajinya sah, ya, rukun-rukun haji terpenuhi atau rukun-rukun umrah terpenuhi, maka ibadahnya tersebut sah. Namun dia berdosa karena meninggalkan satu perkara yang wajib. Nah, karena dia berdosa tentunya dia akan terluputkan dari keutamaan haji mabrur yang Nabi SAW beliau mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya, balasan untuknya kecuali jannah. Tapi mungkin ini yang bisa kita sebutkan. Wallahu ta'ala afwa, wallahu ta'ala alamu bisawab wa la'afwa minkum. Subhanakallahumma hamdik, syarallah ilal anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.